Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan azimah. Amma ba'd. Ikhwani wa akhawati fillah, ayuhal mustami'un al-kiram wal musyahidun ahibba, di mana saja antum berada, alhamdulillah fi hadhihi al-lailah naltaqi marratan ukhra, kita bertemu kembali setelah beberapa minggu, lebih kurang satu bulan kita tawakuf kajian bahasa Arab. Alhamdulillah fi hadhihi al-lailah, di malam ini kita dapat kembali mengkaji kajian bahasa yang kita cintai, yaitu bahasa Arab. Wa qabla kulli syai, sebelumnya wa hanniukum jami'an bi munasabah Eid al-Fitr Mubarak, Eid Sa'id, Eid Mubarak, wa kullu amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadah yang kita lakukan, mudah-mudahan Allah terima dan Allah jadikan sebagai khizanah, simpanan dan tabungan yang akan kita petik nanti di akhirat insyaAllah. Ikhwani wa akhwati fillah, kita lanjutkan kajian kita, yaitu as-safah at-tasi'ah wa thalathun, halaman ke halaman 39, at-tadribu thani wal isrun, latihan yang ke-22. Latihan yang ke-22, kami harap antum sekalian bisa interaktif, memberikan jawaban terkait dengan latihan-latihan yang akan kita kaji pada malam hari ini. Kita lihat latihan bagaimana instruksi dalam kitab ini, yaitu latihan yang ke-22. Baik, kami minta kepada saudara kita yang ada di studio, fadli akhil karim, iqra hadha tadrib, coba baca latihan ini, instruksinya ke apa. Ya, tafadhal. A'id marra thaniya. Hati jam'al asma'il atiyah. Naam. Hati jam'al asma'il atiyati. Baik, terjem. Berikanlah jamak dari isim-isim berikut. Nah, jamak itu apa? Plural ya? Plural. Iya, dalam bentuk plural, isim-isim berikut ini. Baik, semua yang ada di dalam latihan Tadribu Tsani Nishrin, latihan yang ke-22 ini, kulluha, semua adalah mufrad. Semua dalam bentuk mufrad. Baik, diminta jamaknya apa, tapi saya tambahkan lagi, terjemahkan. Naam. Baik, tafadhal. Harbun. Naam, harbun. Bilha, lisa bilha. Harbun. Harbun, naam. Baik, ma jam'uha? Hurubun. Hurub, ahsan. Harbun, hurubun. Baik, terjem. Peperangan. Peperangan, sahih. Jadi harbun, jam'uha hurub, yaitu peperangan. Baik, wa tsani Di bawahnya? Wathanun. Naam, wathanun. Taib. Majamuha? Awthanu. Awthan. Ya naam, wathanun jamuha awthan. Taib, mana wathanun? Berhala. Berhala, iya. Berhala, ahsan. Taib. Hidha'un. Naam, hidha'. Hidha'un. Hidha'un. Naam, bilha' lisa bilkha'. Intabi bil bilha hidaun. Baik. Jamuha hidaat. Ha? Hidaun ahdhiyah. Naam, hidaun ahdhiyatun. Hadha jama' taksir. Jama' taksir. Naam, ahdhiyah. Baik, mana hida? Sepatu. Sepatu, iya. Hida ahdhiyah. Baik, nutul fursaili. Mustamin wal musyahidi fadal ya Ustaz Ihsan. Ya radio Raja dan pemirsa TV Raja yang dirahmati Allah, kita berikan kesempatan untuk berikutnya bagi para pendengar dan pemirsa TV Raja. Silakan di 0218236543 Anda bisa melanjutkan latihan yang ke-22 untuk menerjemahkan dan kemudian menjadikannya dalam bentuk jamak. Silakan di 0218236543. Dan Anda juga bisa menyampaikan jawaban via pesan singkat di 08131777645. Kita berikan untuk kesempatan satu penelpon yang pertama. Taib, halo. Silakan bagian yang baru bergabung bersama kami mungkin di kajian bahasa Arab. Anda bisa membuka di halaman 39. Taib, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ummu Fatimah. Fatimah. Taib, ahlan ya Ummu. Silakan. Ya, yang nomor tiganya, nomor... Naam, selanjutnya. Din. Dinun. Adiyanun. Naam, dinun adiyanun. Baik, mana din? Agama. Agama. Kalau dalnya maftuha? Dalnya dainun gitu. Dainun. Kalau dainun? Bidainin, apa ya, bidainin itu. Tangan apa Ustaz ya kan? Kalau tangan yadun. Yadun dainin. Halo Pak Ustaz. Dalam Al-Qur'an terdapat kalimat dain. Dainin min kadzib ya. Dain itu hutang. Oh, hutang. Ya. Naam. Kalau dain jamaknya jamuha duyun. Jadi kalau dain jamuha duyun. Ini din jamuha adyan. Sahih. Jadi dain maftuha di mana hutang, kalau maksura din agama. Baik. Apa itu juhrun? Naam, juhrun. Juhrun. Naam, juhrun. Di mana lubang? Naam, betul. Lubang. Nah. Jamuha? Jamuha. Juhrun, juhurun. Juhurun. Naam. Juhrun, juhur. Naam, juhur, kadzalika ajhar. Jadi juhrun, juhurun wa ajhar. Jadi lu bagaimana lubang. Baik. Zambun. Zanbun. Zunub. Zunub. Dosa Ustaz ya. Apa? Dosa. Dosa. Sahih. Syahinatun. Syahinatun. Syahina. Apa mana syahina? Gerbang, Ustaz. La, la, la. Syahina. Syahina. Syahina. Truk. Nama, Ustaz? Truk. Tahu truk? Mobil. Oh, truk. Apa? Truk. Iya, truk. Iya. Jadi mobil besar, mengangkut barang. Jadi syahina. Ma jamuha? Belum tahu Ustaz. Ya, bisa syawahin atau syahinat, jamak taksir. Bisa pakai itu syahinat. Naam. Syahinat jamak muannas, iya. Naam, okay. Karena dia muannas, syahina, syahinat atau syawahin. Oh, bisa dua ya. Naam. Ya. Dipakai dia. Oh, gitu. Malbasun. Naam, malbas. Malbas itu pakaian Ustaz. Ya? Naam, betul pakaian. Jamuha malabis. Malabis. Jadi malbas Malabis. Ya. Ini pakaian apa? Kata-kata malbas ini umum ya. Bukan hanya baju. Termasuk yang disandang. Itu malbas yang disandang. Sandang. Baju, celana. Ini katakan malbas. Jemaah malabis. Oh, gitu. Jadi udah umum ya? Ustaz? Umum, iya. Kalau baju, kamis. Iya. Baik, jazakillah khairah. Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair, Ummu Fatimah. Wa barakallahu fik. Kita berikan kesempatan berikutnya di belakang Ummu Fatimah di 021-823-6543. Masih di latihan yang ke-22. Dan bagi Anda yang baru bergabung, bisa membuka di halaman 39, jilid yang ketiga. Dan Anda juga bisa melihat latihannya di layar televisi Anda, yang bagi Anda yang memiliki akses TV Roja, silakan kita berikan kesempatan untuk penelpon yang kedua. Baik, halo. Ya, kita lanjutkan. Bagi Anda yang ingin ikut berinteraksi di layar telepon 021-823-6543. Dan Anda bisa mengirimkan juga di via pesan singkat di 0819. Yang ulangi 0813177-7-6543. Baik. Telepon yang berikutnya kita angkat. Halo. Fadal, silakan. Baik, kita berikan kesempatan sekali lagi bagi Anda yang baru bergabung di layanan interaksi kami di 021-823-6543. Latihan yang ke-22 di pelajaran yang ketiga atau Darsus Salis di jilid yang ketiga ini. Baik. Ya, halo. Baik, kita berikan kesempatan sekali lagi. Sebelum mungkin kami akan berikan ke ikhwan kita yang ada di studio di 021-823-6543. Silakan di latihan yang ke-22 bentuk kalimat jamaknya dan kemudian diterjemahkan, silakan. Baik, halo. Baik, kita berikan ke Riyandi dulu, silakan. Fadal ya. Qa'idatun. Naam, qa'idatun. Qawa'idu. Qawa'idu. Naam, qa'idatun, qawa'idu. Boleh bertanwin? Enggak boleh. Naam. Ada ismul ladzi la yansarif. Isim yang tidak boleh bertanwin. Kena sirah muntahal jumu'. Jama' bentuk jama' qawa'id, timbangan, wazan, mafa'il. Naam, qa'idah, qawa'id. Apa artinya? Kaidah. Kaidah. Naam. Kaidah. Baik. Ba'da dzalik jasusun. Naam, jasusun. Jasusun. Baik, jamuha? La adri. La tadri. Ma makna jasus? Mata-mata. Mata-mata. Naam. Jasus mata-mata. Ahsan. Jadi jamuha jawasis. Jasus jawasis. Bilya, jawasis. Timbangan mafa'il. Naam. Mata-mata. Sahih. Istamir? Lissun. Lissun. Naam. Baik. Sudah kita belajar ini. Bagaimana sarik, pencuri. Naam. Jamuha? Lusus. Lusus. Naam. Lissun, lususun. Lissun, lusus. Mana sarik. Pencopet juga dikatakan sarik. Naam. Apa? Lissun. Jadi pencopet juga dikatakan lis. Lisun. Lusus. Taib. Hadithun. Hadithun. Taib. Mana hadith? Perkataan. Perkataan. Juga hadith. Jamuha ahadith. Jamuha ahadith. Nyam. Hadith. Jamuha ahadith. Jadi ahadith. Nam hadisun ahadis. Baik, ahsan. Barakallahu fik. Fik barakallahu. Nah, terkait dengan jamak, silakan rujuk ke kamus atau mu'jam ya. Kembali semuanya kembali ke mu'jam. Lihat, tapi kita harus tahu akar kata atau kata asli. Terkadang di situ ada tambahan. Ada huruf tambahan. Nah, jadi huruf tambahan itu dibuang. Maka kita akan mengetahui kata aslinya. Lalu Buka kamus. Huruf awalnya apa? Huruf keduanya apa? Sama dalam bahasa kita, ketika kita buka kamus, contoh, umpamanya, kita ingin mengetahui makna menjerat. Ya kan? Enggak bisa kita cari kata-kata M dulu kan? Nah, apa asal kata menjerat? Jerat kan gitu. Jadi, itu tambahan, huruf tambahan. Jadi dibuang, maka akan terlihat huruf asli. Seperti malbas, huruf asli itu bukan mim. Huruf asli adalah, kata asli adalah labisa. Jadi lam, ba, sin. Mim itu zaidah tambahan. Maka carilah di bab lam. Jangan dicari di bab mim. Tidak akan kita jumpai mana malbas pada bab mim. Nah ini harus juga dipelajari. Ini kembali kepada ilmu sharaf. Ilmu sharfi. Ilmu sharaf. Ilmu tentang perubahan kata. Baik. Thumma nantaqil ila tadrib al-thalith wal-ishrin. Latihan yang ke-23. Baik, ikhra. Tafadhal. Adkhil kulla kalimatin mimma ya'ti fi jumlatin mufidah. Nah, ini antum sekalian, para pemirsa dan para pendengar TV Raja, antum diuji kemampuan antum untuk membuat kalimat yang sempurna dengan kaedah yang benar. Kalimat yang sempurna dengan kaedah yang benar. Tentu, karena antum telah mempelajari buku ini dari mulai jilid pertama, mujallad awal, wasani, al-an, al-thalis, tentu sudah banyak kaedah-kaedah yang antum pelajari. Nah, kita lihat di sini. Taib terjem awalan ya, fadhal ya. Masukkanlah setiap kata berikut, setiap kata dari apa-apa yang berikut ke dalam jumlah mufidah, kalimat yang sempurna. Nah, jadi perintahnya adalah membuat kalimat yang sempurna. Perintah apa? Intinya adalah membuat kalimat yang sempurna. Jadi masukkan setiap kata berikut ini ke dalam kalimat yang sempurna. Yaitu apa? Kata shalla. Gunakan kata shalla dalam kalimat yang sempurna sesuai kaedahnya. Kaedah bahasa Arab. Baik, tafadhal. Shalla muslimuna fi musalla. Naam. Shallal muslimuna fil musalla. Fil musalla. Naam. Shallal muslimuna fil musalla. Tapi ana as'al, limadha la naqul shallal muslimina fil musalla? Hal hadha sahih? Khata. Laysa bi sahih. Kenapa enggak benar? Karena al-fa'il. Naam, al-muslimuna fa'il. Nah, disinilah karena kita telah mempelajari kaedah fa'il, maka kita akan mampu untuk menyusun kalimat yang sempurna. Dari mulai kalimat atau kalimat yang sederhana sampai kepada kalimat yang lebih panjang. Dengan beraneka ragam kaedah. Taib, ahsan. Sallal muslimuna fil musalla. Taib, nutil fursa lil mustamin. Taib, jazakallah khair akhriyandi dan pendengar serta pemirsa TV Raja, kita berikan kesempatan bagi Anda di line telepon 021-823-6543. Sebagaimana yang tadi dicontohkan, silakan bisa membuat kalimat sempurna dari kata-kata yang terdapat di latihan ke-23. Silakan. Ya, kita angkat telepon yang pertama di latihan ini. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Umu di mana? Ini dari Mardiana di Kalimantan Utara. Baik, ahlan akhti Mardiana. Ada bukunya? Cuman enggak ada bukunya ini. Baik, kita bisa tampilkan di layar televisi ya. Baik. Silakan Ahmadlan nih. Tapi mohon dibantu ya Ustaz, soalnya saya juga baru belajar. Naam, silakan. Naam, tafadhali. Hadza ghairu masmu'. Baik, silakan, Om. Silakan. Yang tadi yang sarako. Nah, enggak. Nu'idah shalla. Ini kata shalla ini bisa satu malam, bisa dua hari, tiga hari. Kalau suruh bikin kalimat ini. Baik, kita akan apa minta kepada antum sekalian, para pemirsa dan para pendengar TV Raja untuk bikin beberapa contoh dengan menggunakan kata shalah. Nah. Kata shalah ya? Iya. Mau saya ana as'al, shalah da fi'il mudhari' atau fi'il madhi' atau fi'il amr? Halo? Halo, iya halo. Iya. Shalah ini fi'il apa? Kata kerja apa? Lampau, sedang atau perintah? Lampau. Lampau. Lampau. Naam, jadi fi'il madhi. Lampau. Ahsan. Baik. Ada khilaf fi jumlah mufida? Yang naam, kata-kata shalla. Shalla ya. Belum siap. Kalau yalid. Saya lam. Baik, saya akan berikan kalimat sempurna dalam bahasa Indonesia. Anak saya telah salat zuhur di masjid. Halo? Nah, anak saya telah salat zuhur. Bisa kata kerjanya duluan. Ya. Jadi telah salat zuhur anak saya di masjid. Baik, masya Allah. Jazakallahu khair, afwan. Baik. Terputus tim Mardian, ya, Mardiana di Kalimantan, mungkin bisa disambung kembali teleponnya dan kita berikan kesempatan berikutnya. Dan bagi pendengar dan pemirsa TV yang lain, silakan di latihan yang ke-23 membuat kalimat yang sempurna. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Umu Ahsan. Umu Ahsan dekat. Baik, Umu Ahsan barakallahu. Umu Ahsan. Naam. Silakan. Tafadhali ya Umu Ahsan. Shallaitul asra fil masjidi. Fil masjidi. Saya mukhata ya akhul karim. Shallaitu. Naam, shallaitu, sahih. Sahih. Iya, ini sangat penting padahal di akhir itu alif sa. Shalla ketika bersambung dengan ta mutaharrika tu tum, tumah sebagainya. Nah, berubah menjadi ya. Jadi, sallaitu. Nah, ini kembali untuk mengetahui ya adalah lihat pada fi'il mudhari'nya. Salla yusalli. Berarti itu ya. Makanya, sallaitu. Ahsan. Halo. Baik, terjemahkan, tarjimi. Oh, saya telah sholat asar di masjid. Di masjid. Taib, saya minta satu contoh lagi. Fa'ilnya mu'annas. Fa'ilnya mu'annas. Fa'iluha mu'annas. Ya, sholat itu juga mu'annas juga, Ustaz. Ana juga. Sholat Aisyah. Sholat Aisyah. Sholat. Sholat. Nah. Aisyata. Salat Aisyata. Salat Aisyatu asra fil masjid fil baiti. Salat Aisyatu al-asra. Al-asra fil baiti. Fil baiti. Sahih, akhul karim. Sahih, masya Allah. Sahih. Nah, misal salis, contoh ketiga. Anak saya telah salat asar di masjid. Salat berjamaah. Salat ibni berarti sholat asar ya Ustaz. Sholat ibnil asro fil masjidi bil jam'i. Bil jam'i? Iya, bil jam'i dengan berjamaah Ustaz. Kalau jam'i itu jamak plural. Jama'atan. Oh, jama'atan. Iya. Nah, jadi salla waladi au salla bni asra fil masjidi jama'atan. Baik, ahsan. Barakallahu fik. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Mu Ahsan. Barakallahu fik. Baik, selanjutnya saraqa. Naam. Kata yang kedua saja. Kata yang kedua. Baik, saraqa masih fi'il madhi, masih kata kerja lampau. Silakan di 0218236543. Dan atau maknanya sebelumnya saraqa seperti nah, dengan lisa saja. Kenapa? Iya. Baik, artinya mencuri. Sahih? Nah, mencuri. Iya. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki yang mencuri dan wanita yang mencuri. Iya. Naam. As-sariq. Sudah diterjemahkan oleh Ustaz makna dari saraqa, tinggal Anda bisa membuat kalimat sempurnanya. Fadhal. Kita angkat telepon selanjutnya. Halo. Halo. Iya, halo Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan, dengan siapa di mana Pak? Khairuddin dari Balikpapan. Ah, Khairuddin. Tayyip. Nah, fadhal ya Khairuddin. Undi. Ini apa tadi anunya Pak, pembahasannya? Baik, membuat kalimat Pak di latihan ke-23. Bapak memiliki bukunya? Oh, enggak ada, saya punya bukunya Pak. Kita akan tampilkan di layar Pak ya, di layar televisi ya, Bapak ini. Di latihan 23, kata yang kedua saraqa Pak. Naam, saraqa. Naam. Saraqa. Iya. Silakan dibuat kalimat sempurna Pak. Nah, sesuai dengan instruksinya adalah bikin kalimat yang sempurna. Maksudnya apa kalimat isim fa'il enggak apa? Enggak, kata-kata saraqa ini ada kata kerja lampau. Nah, diminta untuk bikin kalimat yang sempurna. Halo, bisa difahami Pak? Baik. Kita ya terputus. Saya harap para pemirsa maupun para pendengar TV Raja sebelum telepon coba persiapkan dulu kalimat dalam bentuk kalimat sempurna. Kalau maknanya tidak tahu, coba ambil kamus atau mu'jam ya dibuka supaya bisa bikin kalimat yang sempurna sesuai dengan makna dan juga sesuai dengan apa? Kaidahnya. Nah, baik. Nah. Demikian bagi para pendengar dan pemirsa TV Raja, silakan bagi Anda yang mungkin baru bergabung yang sudah mengikuti jilid kedua dan jilid ketiga ini kami utamakan, silakan. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Abu Hussein di jalan. Abu Hussein, baik. Barakallahu fik. Naam, tafadhal ya Abu silakan, Hussein. Silakan Abu Hussein. Kalimat saraqa. Naam, saraqa. Naam. Saraqa asyariku sayarata fi sufi. Masya Allah. Ahsan. Naam. Saraqa asyariku asyarata fi suq. Baik, terjem. Telah mencuri sang pencuri di mencuri mobil. Sang pencuri mobil mencuri. Pencuri mencuri mobil di pasar. Naam, di pasar. Afwan, ana fi sayara. Baik, Masya Allah. Ini. Halo. Naam. Naam. Ada pertanyaan, Ustaz? Halo? Ya cukup Ustaz. Maaf bahasa. Soalnya ana lagi di mobil ini takut. Ini. Oh, lagi di dalam perjalanan. Oh iya. Ada pertanyaan Ustaz? Baik. Jazakallahu khair. Baik, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Dan hati-hati di jalan. Nah. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon 0218236543. Masih di latihan yang ke-23. Halo. Iya, silakan. Halo. Baik, di 021-823-6543 pada kata yang masih kata saroko sana. Nah, saroko. Baik, dari kata saroko. Kita minta fa'ilnya dalam bentuk mu'annas ya. Fa'ilnya dalam bentuk mu'annas. Baik. Ya, silakan. Halo. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya bagi pendengar di line telepon 021-823-6543. Latihan yang ke-23 di halaman 39. Dan kata yang kedua itu saraka dengan fa'il atau pelakunya yang mu'annas. Silakan. Halo. Baik, kita angkat kembali di 021-823-6543. Atau Anda bisa menyampaikan di layanan pesan singkat kami. Baik, halo. Halo. Iya, ahlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak di mana? Abdullah. Kurang jelas Bapak, silakan. Dengan siapa di mana? Abdul Bar. Baik, Abdul Bar. Aina, Taskun, di mana Pak tinggalnya? Di Palembang. Palembang, baik. Silakan, Pak. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Fadal ya Abdul Bar. Naam. Ij'al kalimat saraqa fil jumlah mufidah. Saraqat as-sarikatu. Sarakat as-sarikatu as-sa'ata. Ahsan. Jadi sarakat as-sarikatu as-sa'ata. Jadi pencuri wanita itu, pencuri perempuan itu telah mencuri jam. Ya. Ahsan. Jadi kesimpulan adalah kalau fa'ilnya mudzakkar, maka fi'ilnya tidak memakai ta ta'nis. As-sakinah, ta mu'annas bersukun. Tapi kalau fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya harus memakai ta as-sakinah. Ta as-sakinah, ta bersukun. Jadi saraqat. Saraqat. Saraqatil bintu au saraqatil mar'atu nuqudi. Saraqatil mar'atu nuqudi. Wanita itu atau perempuan itu telah mencuri uangku. Taib. Summa kalima mana'a. Taib, mana'a. Dan sebelumnya kami angkat juga kalimat yang disampaikan via pesan singkat. Saraka sarikun fi baiti hamidin qabla laylatin. Mungkin bisa dijelaskan atau benar pesannya. Saraka sarikun fi baiti hamidin qabla laylatin. Saraka sarikun. Nah. Yani saraka sarikun fi baiti Hamidin. Fi baiti Hamidin. Qabla laylatin. Qabla laylatin. Naam. Mana qabla laylah? Sebelum semalam. Berarti apa? Malam kemarin. Iya. Qabla laylah. Jadi qabla asalnya qabla laylah. Qabla layl. Kemarin malam. Naam. Qabla layla kemarin malam. Sahih. Naam. Insyaallah. Baik, barakallahu fiik, tidak disebutkan namanya, jazakallahu khair. Kemudian dari Ummi Sahla. Baik. Ummu, baik, kita Ummi shalla fil Makkah al Mukarramah. Ummi shalla fi Makkah al Mukarramah. Ummi salla fi Makkah al-Mukarramah. Hada khata'. Di mana kesalahannya? Salah. Kata salahnya. Nah, kenapa salah? Karena itu mu'annas. Sekalipun dia bukan fa'il, dia sebagai subjek. Sebagai subjek, tapi fa'ilnya sudah bentuk dhamir. Kata ganti yang ada pada kata salah. Nah, dan dhamir ini harus kembali kepada subjek. Harus kembali pada subjek itu mubtada. Mubtadanya mu'annas. Makanya ummi sallat. Ummi sallat. Dengan ta'u ta'nis. Nah, pakai ta ta'nis. Ummi sallat fi Makkah al-Mukarramah. Ya. Demikian bagi yang menyampaikan atau membuat kalimat ini. Ada kekurangan pada kalimat sallahnya. Ditambahkan ta'u ta'nis untuk menunjukkan fa'ilnya perempuan. Nah. Barakallahu fiik. Kemudian Berikutnya disebutkan dalam pesan singkat, saraqa aliyun fid dukkani. Naam, saraqa aliyun fid dukkani. Naam. Nah, cuma maf'ulnya tidak disebutkan. Naam. Maf'ulnya, kata-kata saraqa ini membutuhkan objek. Apa yang dicuri? Ya. Saraqa aliyun fid dukkan. Jadi Ali telah mencuri di toko itu. Cuma enggak disebutkan apa yang dicuri. Dan kurang sempurna. Nah, kurang sempurna. Sebutkan objeknya apa? Maf'ulnya. Maf'ul B-nya. Mungkin dikasih misal. Nah. mungkin dikasih misal. Kalimat sempurnanya. Tapi misalan, saraqa aliyun al-qamisa. Nah. Saraqa aliyun al-qamisa fid dukan. Iman akul fi au min. Saraqa aliyun al-qamisa minad dukan. Jadi Ali itu telah mencuri baju dari toko itu. Afdal na'ti bi min. Minad dukan. Baik, Masya Allah. Barakallah fiqh. Jazakallah khair. Kita berikan kesempatan berikutnya untuk kalimat yang ketiga maksudnya. Mana'ah. Mana'ah. Mana'ah yang bermakna larangan. Ustaz, ya? Nah, mencegah. Mencegah, taib. Mana'ah mencegah atau juga mana'ah menghalangi. Iya. Silakan di 021-823-6543. Anda bisa membuat kalimat dengan kalimat mana'a dan dengan bentuk fa'il laki-laki ataupun perempuan. Tafadhal. Iya, di 021-823-6543. Halo. Halo. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Abdul Bar. Pak Abdul Bar. Abdul Bar. Tafadhal ya, Akhi Abdul Bar. Silakan. Mana'a. Man Allahu li yusraka bihi syai'ah. A'id. Man Allahu li yusraka bihi syai'ah. Nah, mana'a itu membutuhkan objek. Jadi tidak pakai lam. Kalau lam itu, amana lam, supaya atau untuk, maknanya tidak masuk. Masalan, mana'anallahu an nusyrika bih syai'an. Jadi, mana'anallahu an nusyrika bihi syai'a. Faham tak? Faham, Ustaz. Nah, mana maf'ulnya? Mana'anallah, maf'ul awal. Nah, mana'anallah. Mana'anallahu. Fa'ilnya Allah. Nanya adalah kami, maf'ul. Mana'ani. Mana'anallahu an nushrika bihi syai'an. Nah. Mana'anallahu an nushrika bihi syai'an. Allah melarang kita melakukan syirik. Melakukan apa? Syirik. Kesyirikan terhadapnya dengan sesuatu. Naam, fadal fi misal akhar. Taib hati fa'il mu'annas. Kasih contoh fa'il dalam bentuk mu'annas. Mana'at ummu. Jaid mana'atil ummu. Jadi kalau dia bintaha. Di naam. Naam. Naam. Naam. Ulangi kembali, Pak. Lebih jelas. Mana'at ummu bintaha lial aba. Enggak pakai li. A'id. Naam, mana'at. Jadi ada alif lam al-um, kalau dibaca tanya dikasrahkan karena lil tikau sakinain. Mana'atil ummu. Kalau kata umnya enggak pakai alif lam, berarti apa? Dibaca sukun. Mana'at ummi. Jadi mana'atil ummu bintaha apa? Antal'aba. Antal'aba. Naam. mana'atil ummu bintaha an tal'aba fil lail misalnya. Naam, ahsan, barakallahu fik. Baik. Demikian Pak Abdul Bar, bisa difahami? Ada pertanyaan? Jadi tidak pakai li ya. Iya, silakan. Mau tanya. Silakan. Halo. Buku apa ini yang dipakai Ustaz? Baik, itu saja Pak pertanyaannya. Oh, buku Durusul Lughah. Naam. Baik. Barakallahu fik, jazakallahu khair. Baik, kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar dan pemirsa TV di 021-823-6543. Naam, selanjutnya kalimat surah. Surah. Naam. Baik, sebelumnya kami angkat juga pertanyaan kalimat yang disampaikan via pesan singkat dari Ummu Aisyah di Salatiga. Mana'tu. Baik, mana'tu abi fa'lal fawahish. Demikian yang disebutkan. Mana'tu abi fa'lal fawahish. Naam. Atau fi'lal mungkin. Fi'lal fawahish. Fi'lal fawahish. Naam. Atau amalal fawahish. Jadi fi'lal fawahish. Jadi mana'tu abi fi'lal fawahish. Jayid. Melakukan so. Apa? Fawahish mana fawahish? Kekejian. Perbuatan keji. Naam. Naam. Sahih, Zat? Naam. Atau mana'tu abi amalal fawahish. Baik, masya Allah. Jazakallah khairan. Atau pakai apa? Fi'il mudhari. Naam. Naam. Mana'tu abi atau mana'tu waladi an. Ya'mal al-fawahish. An ya'mal al-fawahish. Imma na'ti masdar mu'awwal an wa fi'il aw masdar. Mana'tu abi ya'mal al-fawahish. Baik, jazakallahu khair. Kadhalika yajus madha bimin. Bimin, na'am. Mana'tu waladi min amal al-fawahish. Mana'tu abi min amal al-fawahish. Hada jais. Naam. Masalan, manatu tilmidha minat dukhul. Manatu tilmidha minat dukhul. Saya larang murid masuk. Baik, jazakallah khair. Demikian Mu'ais di salah tiga beberapa kalimat yang disebutkan Ustaz. Ya. Dan juga kami angkat dari Akh Jabir. Karena ada min tilmidha. Jabir fi Ambon, fi Korea. Balik salam ilaik. Baik. Assalamualaikum ya akhuna al-karim. Waalaikumsalam. Beliau memberikan kalimat, mana amani'u ad-dukhulul fasla. Nah, mana al-mani'u ad-dukhulul fasla. Dukhulul fasla. Nah. Sahih? Dukhulul fasli. Kena mudaf mudaf ilaih. Iya. Nah, dukhulul fasli. Baik. Jadi, mana al-mani'u dukhul al-fasli. Jadi situ ada maf'ulnya dibuang, maf'ul awalnya dibuang karena sudah maklum itu boleh dibuang. Ya. Jadi mana al-mani'u yang mencegah, yang melarang masuk. Baik. Baik. Demikian Akh Jabir. Barakallahu fik. Jazakallahu khair. Balik salam ila ahlikum. Thumma dari Ummu Aisyah juga tadi meralat. Mana'ani abi fa'lal fawahishi. Naam. Mana'ani abi. Fi'lal fawahish. Fi'lal fawahishi. Naam. Mana'ani abi. Sahih. Mana'ani. Jadi maf'ulnya ya mutakallim. Naam. Jadi mana'ani abi fi'lal fawahish. Atau mana'ani abi an af'alal fawahisha. An af'ala al-fawahisha. Fawahisha maf'ul daripada fi'il af'ala. Kalau fi'il al-fawahish itu idhafa, mudhaf mudhaf ilaih. Makanya fawahishi, fi'il al-fawahishi. Baik. Naam, sahih. Jazakallah nah. Khair, barakallahu fikum. Dan kita berikan kesempatan berikutnya untuk kata yang keempat saja. Nah. Surrah. Surrah. Ini surrah dalam bentuk majhul. Daripada sarrah. Telah berlalu ini di latihan yang kedua satu, sarra. Latihan 21, terakhir itu sarra. Ini bentuk majhul, surra. Mana surra? Digembirakan. Itu makna letterlicknya kan itu. Ya, surra digembirakan. Menjadi gembira. Menjadi senang. Jadi surra. Baik. Nah, digembirakan Ustaz, berarti fa'il nah, hilang sana. Tentu yang ada adalah naibul fa'il. Naibul fa'il sahih. Demikian. Silakan bagi para pendengar untuk kata yang kelima, surra dalam bentuk majhul, dan tinggal ditambahkan naibnya, naibul fa'il, ya, dengan kaidah yang telah berlalu, mungkin sudah selesai penjelasannya. Silakan di 0218236543 atau yang ingin melalui pesan singkat di 0813177765 43. Baik, kita berikan kesempatan di latihan ini. Silakan di 0218236543 kata surra yang bermakna digembirakan. Baik, silakan. Halo. Iya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa di mana? Saya bertanya ini, Ustaz. Baik. Saya bahalkum, Ustaz. Alhamdulillah, bikhair. Wakaifa anta? Ana di Sulawesi al-Wasti, Ustaz. Ana. Oh, di Sulawesi? Naam. Nah, wa ismi ala Jumardi, Ustaz. Jumardi? Jumardi. Naam, naam. Baik, ahlan ya. Ahlan, insyaAllah. Tafadhal ya, akh Jumardi. Ahlan bika, Ustaz. Nah, ahlan bika. Mas nah. Soal? Kata surra. Naam. Surra al-ma'ana menggembirakan, Ustaz. Iya. Yeah. Nah. Menggembirakan. Surra, digembirakan. Nah, surra. Ya, ini bisa saja dari sisi makna bahasa kita ya, apa? Bisa arti makna gembira ya. Iya. Yeah. Nah. Surra al-fa'iz. Surra eh? Surra al-fa'iz. Surra al-fa'iz. Jayid. Apa mana terjem? Halo? Halo? Jadi surah al-faiz. Mana al-faiz? Al-faiz juara. Juara, yang menang ya. Nah, yang menang? Merasa? Merasa senang. Iya. Jadi enggak bisa kita terjemahkan dengan pakai di. Disenangkan, digembirakan. Itu memang literally-nya demikian, tapi bahasa kita enggak masuk. Jadi terjemahnya adalah surah al-faiz, yang menang itu gembira. Menang itu senang. Tapi coba naib fa'ilnya dalam bentuk dhamir, saya. Umpamanya saya senang bertemu dengan Anda. Saya senang bertemu dengan Anda. Surah. Nah. Gimana? Nah, coba terjemahkan ini ke dalam bahasa Arabnya. Saya senang bertemu dengan Anda. Intabih, hadha fi'il mudha'af. Fi'il eh? Mudha'af. Jadi saya senang bertemu dengan Anda. Bertemu dengan Anda. Dengan Anda. Nah, ini tulisan yang paling jelek ini. Arda'ul Kitabah. Tulisan yang paling jelek. Taib, saya senang bertemu dengan Anda. Nah. Jadi kalimat sarra tadi kan. Sarra itu adalah senang. Itu surra. Dicoba dulu ah Jumardi. Iya. Kalimat dari Jumardi. Bagaimana? Dicoba dulu silakan. Surai. Iya. Surai terus lanjutkan. Kenapa ada surai? Kok ada ya? Dari mana ya-nya? Surai itu. Hah? Lakai itu, misal lakai itu mungkin. Ini fi'il mudha'af. Tidak ada fi'il mudha'af ini di sini adalah fi'il sahih. Tidak ada huruf illat di situ. Tidak seperti laqa ya, Ustaz. Kalau laqiya, iya, kalau laqiya betul laqitu. Kalau laqiya, laqitu ada ya-nya. Di sini tidak ada ya, surra, apalagi ini majhul lagi. Nah. Ha. Bagaimana bisa? Halo. طيب فكر اولا ها بعدين تتصل مره اتصل مره ثانيه. طيب جزاك الله خير اختي مردي بارك الله فيك. Ah Jumardi, nah. Jazakallah khair. Dan tadi latihan yang pertamanya atau bentuk kalimat pertamanya benar, tinggal yang kedua. Sebagaimana yang ingin diinginkan Ustaz, ya. Saya senang bertemu dengan Anda. Baik, kita alihkan atau kita berikan kesempatan bagi pendengar yang lain dan pemirsa TV Roja di 0218236543. Kita angkat kembali. Halo. Baik, silakan. Halo. Halo. Ya, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Kaif hal Ustaz? Alhamdulillah bi khair. Man ma'i? Abu Sa'id. Abu eh? Abu Sa'id. As'adakallah. Ahlan wa sahlan. Min aina? Riyadh Ustaz. Riau. Riau. Naam. Fadhli Abu Sa'id. Saya senang bertemu dengan Anda. Gunakan kalimat surah. Surartu biliqa'ik. Surartu biliqa'ik. Biliqa'ik. Biliqa'ik betul, tapi surartunya hadza khata'. Surartu. Mana? Surartu. Biliqa'ik. Biliqa'ik asa. Nah, sahih, ada biliqa'ik. Liqa' bertemu. Ka, kamu. Jadi, biliqa'ik, bertemu dengan Anda. Baqiya sarrah. Nah. Aslih ya, Aba Said. Aslihu. Surir tu. Ahsan, barakallahu fik, sahih. Jadi surra ketika majhul, surir tu. Kemudian tambah tu. Tu ini sebagai naibul fa'il. Bukan fa'il, bukan pelaku. Naam. Jadi surir tu biliqa'ik. Ini sebetulnya ini bahasa baku ini. Ini bahasa baku, ini sering ini dalam percakapan. Ini katakan bahasa baku. Ya, dia tidak akan berubah nih. Dalam bentuk apa? Saya senang bertemu Anda. Ini surat itu bilqaik. Sama seperti bahasa Inggris apa bahasa Inggris ini? Ya, Ustaz Ihsan. Baik. Antum lupa ya bahasa Inggris. Baik. Ya. Baik. Ya bahasa. Jadi betul. Jadi surat itu bilqaik, sahih. Jadi saya senang bertemu Anda. Bilqaika. Karena kata-kata laqiya itu tidak membutuhkan huruf jar. Naam, laqituka. Laqitu bukan laqitu bika. Maka tidak ada ba di situ, bukan bika, biliqaik langsung. Jadi suratu biliqaik. Saya senang bertemu dengan Anda. Jadi surra bi. Baik. Ya Aba Said, mai. Baik, syukran jazakallahu khairan ya Aba Said. Baik, jazakallah khair wa barakallah fik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah ini perlu apa? Perlu diingat-ingat nih apa bahasa ini karena termasuk bahasa baku, ya. Terus beberapa kalimat atau beberapa kata disebutkan dalam pesan singkat kita terkait dengan surah. Dari pendengar kita, surrani bihudurika. Surrani bihudurika. Hadza khata. Iya, kenapa pakai iya? Surrani. Kan itu surah itu majhul. Surah itu majhul. Majhul menghendaki naib fa'il. Naib fa'il hukumnya marfu. Ya itu bukan, bukan. Ya itu bukan dhamir marfu. Ya itu dhamir nasab. Nggak bisa surah ini. Hada khata. Jadi apa? Jadi surir tu, itu dia. Ya. Ini tu. Nggak bisa sur. Surah ini. Kalau kalau sarra betul sarra, nah sarra ni sarra yasur yasuruni itu sering sekali dalam penggunaan kalimat itu yasuruni. Nah yasuruni. Nah yasuruni antazurani. Amma surra. Naam. Enggak bisa surra nih. Kenapa? Karena ini majhul. Majhul menghendaki naib fa'il. Naib fa'il hukumnya marfu. Nah, dhamir rafa' saya adalah tu. Nah, ini makanya surir tu. Hadha khata'. Baik, masyaallah. Demikian pendengar yang menyampaikan kalimat di betul tapi kan? Kalau sarra, nah. Betul. Nah. Sarrani najahuka. Kalimat aktif. Nah. Saja. Nah, ini baru kalimat apa? Aktif. Nah. Sarrani najahuka. Apa arti terjemahannya? Terjemah adalah saya gembira. Itu terjemahannya. Kita kalau enggak bisa diterjemahkan apa? Literally. Kalau terletiknya apa? Najahuka, sarrani najahuka, menjadikan saya gembira oleh keberhasilanmu. Iya. Nah, itu letterlicknya. Nah, tentu bahasa itu enggak masuk bahasa kita, terjemahannya. Terjemahan bebasnya adalah, sarrani najahuka, saya senang keberhasilanmu. Kapan senangnya telah berlalu, saya enggak, sekarang enggak senang lagi. Sekarang enggak senang lagi karena saya apa? Karena fi'il madhi. Iya. Dipakai. Baik, Ustaz. Nah, ada pertanyaan atau kalimat disampaikan pendengar kita. Yeah. Surat talibu bil yaumil utlah. Maka surat talibu. Surat talibu bil yaumil utlah. Sahih. Surat talibu bil yaumil utlah. Sahih. Naam. Barakallahu fik ya Ummu Luqman. Jadi talibu sebagai apa? Naibul fa'il. Jadi siswa itu senang. Senang apa? Senang biyaumil utlah. Biyaumil utlah. Senang dengan apa? Hari libur. Nah. Ya. Sahih akhil karim. Ya, antum juga senang libur. Baik, tafadhal. Baik, jazakallahu khairan Luqman di Kadiri, barakallahu fik. Baik, nakhtusir ila kalimat. Naam, summa al-harbu. Naam. Baik, al-harbu laysa fi'il. Bukan fi'il. Nah, ini bukan fi'il, ini bentuk isim. Berarti kita bikin dalam bentuk jumlah ismiyah. Kalau tadi jumlah fi'liyah, kata kerja, diawali oleh kata kerja, sekarang diawali oleh isim, al-harbu. Baik, al-harbu maknanya adalah perang. Perang. Bagaimana yang di atas tadi disebutkan. Nah. Al-harbu, Anda bisa membuat kalimat sempurna dengan kalimat ini, dan ini bukan fi'il tapi isim. Baik dalam bentuk jumlah ismiyah, atau bentuk jumlah yang lain, atau mubtada khabar, silakan. Di 021-823-6543. Faddal. Silakan, halo. Baik, kita berikan satu contoh dulu mungkin saat dari akhir ini. Naam, tafadhal akhi. Tafadhal akhi. Naam. Al-harbu. Ahsan. Al-harbu fi Suria syadidatun. Terjem. Syadidah. Mana syadida? Dahsyat. Dahsyat. Daib. Nah. Perang di Suriah dahsyat. Ahsan. Karena susah juga cari bahasa Indonesia-nya. Memang tidak mudah untuk menjadi penterjemah. Iya. Penterjemah itu tidak gampang. Karena harus menguasai bahasa apa? Bahasa terjemahannya. Dan harus baik. Dan mengetahui kaedah bahasa terjemahannya. Kalau terjemahkan bahasa Indonesia, antum harus paham kaidah bahasa Indonesia dengan baik. Supaya terjemahannya baik. Makanya ini bukan pekerjaan yang mudah. Harus banyak latihan. Ya. Iya. Apalagi menerjemahkan ada syekh kan. Nah, ngomongnya panjang, bermeter-meter. Itu lebih sulit lagi. Tidak gampang. Nah, iya. Orang yang kemampuan bahasa Arab belum tentu bisa menerjemah seperti itu. Butuh latihan. Kenapa? Dia harus menguasai bahasa Indonesia dengan baik. Yang kedua, ingatan. Ini yang paling penting. Ingatan. Zakirah harus kuat. Ingatan harus kuat. Bayangkan harus bisa mengingat dari awal sampai akhir. Ya kan? Kemudian kalau dia nulis, tulisnya harus cepat. Nulis harus cepat. Nah, makanya tidak mudah. Kalau saya menerjemah itu enggak punya kemampuan. Terjemah secara langsung. Kenapa banyak skill yang harus dikuasai. Nah, dan itu butuh latihan. Bukan hanya sekali dua kali bisa bertahun-tahun. Nah, Ustaz. Nah. Ana. Baik, fadal ya. Baik, kita berikan satu kesempatan terakhir mungkin saja di kesempatan malam ini. Silakan Al-Harbu, sebagaimana telah diberikan contohnya oleh Akhri Andi. Ini bentuk isim, bukan fi'il. Silakan di 0218236543. Baik, halo. Ya, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man, man ma'ai? Al-Sayyir Ali Zainal Abidin. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum? Alhamdulillah, mabsud. Taqabbalallahu minna wa minkum. Amin ya Rabb. تفضل يا طول على طول على طول اي نقلت من ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب هزعة اي نعم ما شاء الله نعم احسن طيب بارك الله فيك في مثل اخر ما في ما في ما في طيب طيب بارك الله على كل حال هذا حرب هذا مؤنث الحرب تعتبر مؤنث الحرب مشتعلة الحرب مشتعلة من مشتعلة berkecamuk. Nah, perang berkecamuk. Nah. Tayyib, barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Akhtafizat. Nah. Tayyib, kita akan angkat dulu beberapa pertanyaan atau kalimat dari pesan singkat yang masuk. Tayyib, assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Disebutkan kalimat di sini dari pendengar kita Bapak Adi ya di Sulawesi Tengah. Mana at-tullabu bil khuruji? Naam. Mana'at-tullabu bil-khuruji. Mana'at-tullabu bil-khuruji. Taib, aina fa'il? At-tullab. Apa artinya? Siswa itu melarang. Untuk keluar. Untuk keluar. Yang melarang siapa? Yang dilarang siapa? Kalau muni'ah, itu betul. Muni'at-tullabu bil-khuruji. Nah. Muni'at-tullabu bil-khuruji. Siswa itu dilarang keluar. Mungkin itu yang dimaksud ya. Nah, tapi kalau mana at-tullab, tullabu bil khuruj, tentu ada harus ada maf'ulnya. Siapa yang dilarang? Oh, mana al-ustadzu. Kalau mana al-mudiru, betul. Mana al-ustadzu tullaba bil khuruj. Jadi mana al-ustadzu at-tullaba bil khuruj. Baik, demikian Adi di Sulawesi Tengah, sedikit perbaikan tadi. Barakallahu fik. Kemudian kami angkat kembali pertanyaan kalimat berikutnya. Mana'a walidi alayya an yadhhab ila al-mal'ab. Ada khata' ada. Kami kembali. Kesalahannya ada dua kesalahan. Pertama ala, enggak pakai ala. Karena mana'a itu adalah fi'il yang muta'addi. Mana'a walidi alayya. Nah, alayya enggak pakai ala. Mana'ani. Jadi mana bukan mana'a walidi alayya. Tapi apa? Mana'ani. Mana'ani. Ini harus dikuasai. Jadi ada fi'il yang butuhkan huruf jar, ada yang tidak. Yang tidak, itu muta'addi namanya. Fi'il muta'addi, langsung. Jadi mana'a. Nah, karena objeknya dhamir saya, maka didahulukan maf'ulnya. Dahulukan maf'ul daripada fa'ilnya. Kenapa dahulukan? Karena maf'ulnya dalam bentuk dhamir. Kata ganti, mana'ani. Ini namanya, pakai ia, namanya nun wiqayah. Supaya fi'il tidak berkasrah. Kerana ia sesuainya apa? Kasrah. Jadi, mana'ani abi. Atau mana'ani walidi. Nah. Apa tadi? An yadhhaba ila al-mal'ab. Kenapa? Yang pergi siapa? Yang melarang siapa? Hah? Yang dilarang siapa? Kalau an yadhhaba berarti siapa? Ayah yang pergi, bukan saya. Jadi kan ayah saya melarang saya pergi kan itu. Yang pergi kan saya. Iya. Tentu apa? Nih. Dhahab. Bukan an yadhhaba, an adhhaba. Nah, ini harus paham betul. Mana'ani ana. Mana'ani abi atau mana'ani walidi an adhhaba ila al-mal'ab. Ila al-mal'ab. Bukan an ya, tapi a. Karena saya yang dilarang. Jadi mana ana abi an adhhaba ila al-mal'ab. Ayah saya melarang saya pergi. Ya. Jadi ini dikatakan an apa? Masdar muawwal. Boleh dipakai an dan fi'il atau pakai masdar. Pak, masdar sharih. Mana ani abi? Mana ana abi atau mana ana abi dzahaba? Ila al-mal'ab. Ila al-mal'ab. Mana ani abi dzahaba ila al-mal'ab. Kalau dia pakai fi'il, harus fi'ilnya harus sesuai dengan apa? Dengan objek. Baik, jazakallah khair. Nah. Demikian bagi pendengar yang tadi menyebutkan kalimat tidak disebutkan namanya, ada sedikit perbaikan. Barakallahu fiik. Kemudian dari Ummu Syifa di Subang, mana al-ustadzu at-tullaba yal'abu fis-sariqi? Fis-sariqi atau fis-sari'i mungkin. Fis-sari'i. Fis-sari'i. Naam. Mana al-ustadzu? Ustaz melarang. Lahdha. Mana al-ustadzu at-tullaba atau mudarrisu? Naam, at-tullaba. At-tullaba yal'abu. Yal'abu. Huna yal'abu fis-syari'i. Fis-syari'i. Fi khata' ini. Naam, fi khata'. Ada kesalahan. Di mana kesalahan? Kata yal'ab. Yal'ab. Kenapa salah? Tullab ini bentuk jamak. Jadi ustadz melarang siswa, ustadz melarang para siswa bermain. Yang bermain siapa? Ustadznya atau tulabnya? Tulabnya. Kan tulabnya yang bermain, ha? Ya. Itu larang. Berarti apa? Nah, fiilnya harus dalam bentuk jamak karena tulab ini jamak. Iya. Berbeda kalau talib. Kalau talib iya. Sahih. Jadi apa? Yal abuna kan gitu. Ya. Ini bentuk jamaknya. Maksudnya kalau fa'ilnya itu yang melakukan perbuatan itu apa? Banyak, mesti fi'ilnya menunjukkan apa? Jamak. Iya. Baik, ini kesalahan pertama. Baik, kesalahan yang kedua ini objek. Ini kedudukan kata-kata di sini adalah objek. Nah, ini afan? Ini maf'ul pertama. Jadi mana al-ustadzu tullaba, bukan tullabu ya, tullaba. Nah, mana al-ustadzu tullaba? Ini maf'ul pertama, objek pertama. Objek kedua adalah bermain. Jadi ustadz itu melarang siswa bermain. Objek pertama ustadz, tullab, objek yang kedua adalah bermain. Nah, bermain di sini dalam bentuk kata kerja tidak bisa langsung, harus pakai an. Mak ini namanya masdar muawwal, harus pakai an. An yal hakadha. Sama seperti ini, mana ana abi an adhaba. Tidak bisa mana ana abi adhab langsung. Adhabu hadha khata. Hadha khata. Kenapa salah? Karena ini kali kata adhab ini, kata kerja di sini kedudukan sebagai maf'ul, objek yang kedua. Objek pertama saya, ini objek kedua, ini objek kedua. Nah, oleh karena itu tidak bisa langsung fi'il. Kalau pakai fi'il harus pakai an. Jadi mana ana abi an adhaba. Harus pakai kata bantu, an adhaba. Atau pakai isim, masdar. Kalau enggak mau pakai an, berarti apa? Jangan pakai fi'il, pakai masdar. Mana ana abi adhaba. Demikian juga sini, mana anal ustadzu at-tullabu an yal abu. Di sini sudah masuk an, maka fiilnya mansub, sama seperti mansub. Tanda nasab di sini adalah hadfun nun, dibuang nun. Kenapa? Af'al khamsa, termasuk min af'al khamsa, fiil yang lima. Nah, an yal abu. Jadi mana al-ustadzu tullaba an yal'abu fi syari'. Ini kalau pakai fi'il. Kalau enggak pakai fi'il, pakai masdar. Mana al-ustadzu tullaba al mana? Ma masdar la'iba yal'abu la'ban. Al-la'ba. La'ba. Naam. Mana al-ustadzu tullaba al-la'ba. Al-la'ba. Bisa al-la'ba langsung atau min al-la'bi. Sama tu minat dukhul. طيب منع الأستاذ الطلاب اللعب أو من اللعب. يعني اللعب من ماذا؟ اللعب أو من اللعب في الشارع. طيب جزاك الله خير بارك الله فيك. Demikian bagi pendengar yang menyampaikan kalimat ini, ada sedikit penjelasan dan beberapa ralat dari kalimat yang disampaikan barakallahu fik. Baik Ustaz, naklafi bihadzal qadar. Baik. Alhamdulillah. Malam ini kita mendapatkan beberapa penjelasan terutama masalah jamak. Sekali lagi saya katakan untuk mengetahui plural, yaitu terutama jamak taksir atau jamak plural yang tidak beraturan, maka kembali kepada mu'jam, kamus, dan itu harus. Yang kedua, cara penggunaan beberapa kata yang ada di sini, kita baru sebagian, tinggal beberapa kata lagi. Nah, di sini kita diminta untuk bikin kalimat, baik itu kalimat jumlah fi'liyah, terdiri pada fi'il fa'il, atau fi'il dan na'ibul fa'il, kalau dia majhul. Kemudian fi'il jumlah ismiyah terdiri pada mubtada khabar. Itu apa? Mubtada khabar. Nah, subjek dan predikat. InsyaAllah, nuasil darsana fil usbul qadim insyaAllah. Naktafi bihadal qadar wa nashkurukum syukran jazila ala husni istimaikum wa istirakakum wa jazakumullahu khairul jazak. وسبحانك اللهم وحمدك اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.